Hai Dev, jangan lupa ikutin vlog gue via video.com di channel bintang.com. Kau buat sinar, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal. Kau buat sinar, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Dulu dirimu, diriku, kita menyatu tak lepas oleh waktu. Ada janji yang pernah kita utarakan dulu, tak ingin ingkar, tak ingin hilang. Semua takkan ada yang kekal. Kau buat sinar, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Dulu dirimu, diriku, kita menyatu tak lepas oleh waktu. Kau buat sinar, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Dulu dirimu, diriku, kita menyatu tak lepas oleh waktu.